Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulamatil alami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyati lidhawil basairi ila yaumil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad fa awdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyad. Sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafat amma ba'du. Qala Taqiyuddin al-Hisni al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kifayatul Akhyar wa qala wa sunanuhu thalathatu asya' at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalatu qiyasan 'ala al-wudu'i. ومن سننه أيضا تخفيف الطراب المأخوذ إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك أصابعه بعد ضربتين. يشبك تشبك بين الأصابع تشبك يشبك وأن يشبك أصابعه بعد ضربتين. قال في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ini enggak apa-apa ya, kajian latar suaranya ayam. Udah benar-benar kayak di desa. Ini ajib ya. Alhamdulillah kan masyaallah. Iya, kayak di kampung. Kita menuju ke Sunan At-Tayammum dalam kitab Kifayatul Akhyar syarah terhadap atau fi halli ghayatil ikhtisar. قال أبو شجاع رحمه الله وسننه ثلاثة أشياء. سنن تيمم ada tiga macam, ada tiga hal. Yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah, dan itu dilakukan sebelum dharbat at-turab, sebelumnya ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan dibandingkan dengan yang kiri, yaitu apa? Al-yadul yumna ala al-yadil yusra. Kemudian yang ketiga, al-muwalat, berkesinambungan. Hal ini sebagai qiyasan al-wudu, sebagai qiyasan terhadap wudu. Dikatakan oleh Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, wa min sunanihi aidha, di antara sunahnya juga, dan beliau memberikan ziyadah. Memberikan ziyadah atas sunan yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullah. Takhifu turabil ma'khudhi idha kana kathira, yaitu sunnah lainnya mentakhfif, meringankan, mengurangi turab yang diambil oleh tangan jika ternyata banyak. Jika terlalu banyak nempel gitu, maka disunahkan untuk mentakhfifnya. Kemudian sunnah berikutnya, ya sunnah di sini istihbab secara ijtihadi, wa an yanzi'a atau yanzi'a bisa khatamahu fi dharbatil ula, mencopot atau melepas khatamnya di dharbah pertama. Dharbah pertama berarti sebelum wajah ya kan, kan dianjurkan dharbatain gitu kan ya. Maka dharbah pertama sebelum wajah itu dianjurkan untuk mencopot khatamnya kalau dia punya khatam. Kalau jam tangan dicopot enggak? Enggak. Hah? Tergantung di mana masangnya. Kalau masangnya di jari copot. Dan ada pikir orang gila aja enggak kayak gitu, ya. Kemudian wa an yastaqbilal qiblata kal wudu, dan dia menghadap kiblat seperti wudu. Hal-hal seperti ini sifatnya apa ya? Qiyas dia. Qiyas dan juga ijtihad. Qiyas terhadap ijtihad gitu. wa an yushabbika baina asabi'ihi ba'd ad-darbatayn, dan dia mentasybik. Apa tasybik itu enaknya? Ya, semacam itu. Setelah dia jadi baina asabi'i wa baina asabi'i, dia mentasybik, ya menyela. Tapi memang tasybik biasanya sama seperti takhlil ya. Jadi setelah darbatayn, apa artinya wa an yushabbika baina asabi'ihi baina ba'da ad-darbatayn, dia mentasybik menyela-nyela antara jemari tangannya setelah dua pukulan. Berarti kedua pukulannya atau setelah pukulan kedua? Setelah pukulan kedua. Kalau setelah pukulan kedua berarti harusnya bahasanya enggak ba'da ad-darbatayn. Kalau setelah pukulan kedua berarti ba'da ad-darbah atsani harusnya. Ba'da ad-darbatayn berarti setelah dua-duanya pukulan. Mati. Setelah darb diginiin. Setelah darb. Jadi ba'da ad-darbatayn ini ada dua sunnah yang disebutkan oleh Al-Hisni rahimahullah. Yang pertama tadi takhfifut turab, yang kedua tasybikul asadhi'. Takhfifut turab yaitu meringankan debu yang menempel kalau banyak gitu. Kalau enggak banyak ya jangan diringanin lagi kalau enggak banyak. Jadi kalau banyak nempel, banyak banget ini, kalau kena muka saya belepotan jadinya, cemong ya gitu kan. Nah, maka ditakhfif ya kalau banyak. Baik itu dorbah pertama atau dorbah kedua gitu. Yang penting ibrohnya dibanyak atau enggak. Banyak kalau banyak ditakhfif. Nah, kemudian dianjurkan di sini apa? Yaitu mentasbik bainal asabi' bainal dorbatain. Begitu. Ba'da dorbatain. Ya. Bukan ba'da dorbah athaniyah. Kan beda kan? Takbir beda, maka maksudnya beda. Kalau ba'da dorbatain setelah dua pukulan tersebut, berarti ini syamil terhadap tiap dorbah, mencakup tiap dorbah. Tapi kalau misalnya takbirkan ba'da dorbah athaniyah, berarti ya ini khusus untuk setelah pukulan kedua. Gitu. Qala fi asli raudah, yaitu asalnya kitab Raudhatut Thalibin. Asalnya kitab Raudhatut Thalibin itu adalah ringkasan dari kitab Al-Aziz atau Fathul Aziz atau Asyarh Al-Kabir karya Rafi'i. Ya, begitu Rafi'i. Ya, jadi asal Raudhah itu asalnya karya Rafi'i. Ya. wa yanbaghi istihbabu syahadataini ba'da tayammumi kal wudu'i wal ghusl. Dianjurkan dan wa yanbaghi sini apa? Layak untuk dianjurkan membaca dua kalimat syahadat setelah tayamum. Ini sebagai kiasan terhadap apa? Wudu dan juga ghusl. Baik. Kira-kira gimana ya, Pak? Ya, ini kalau misalnya disebut badal terhadap, nah di sini istinbatnya gimana? Tayamum ini kan disebut badal terhadap wudu atau ghusl, badal daruri gitu. Maka ketika dia badal, hal-hal yang diterapkan dalam wudu ataupun ghusl dari sunnah itu juga diterapkan dalam tayamum ini. Ini secara kias ya. Tapi ini bukan hal yang disepakati ulama tentunya. Karena sebagian ulama justru mengatakan bahwasanya la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ta'yin ibadah gitu. Sementara mengucapkan dua kalimat syahadat ini termasuk ibadah mahdhah, ibadah murni yang memang muayyan dari syariat gitu loh. Ya, misalnya ya setelah wudu ya kan ada ya syariatnya. Nah, setelah wudu apakah kemudian dia mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Apakah dalilnya mukhassas di konteks wudu saja atau bisa dilebarkan di seluruh taharah walaupun taharah yang membadalkan wudu atau mandi? Ini yang jadi mahal nizaknya gitu loh, titik pertengkaran antara ulama, titik perselisihan antara ulama. Tapi ala kulli hal ini ijtihad ulama Syafi'iyah. Kalau antum gimana ikhwan? Antum gimana Rafiqo? Tayamum. Habis itu kira-kira antum baca syahadat itu? Belum pernah, belum pernah praktik. Baik, berarti nikah dulu insyaallah. Baik, mumtilat tayamum. Wa qala Abu Syuja' rahimahullah, wal ladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya'. Ma yubtilu al-wudhu'i, ma yubtilu al-wudhu'a, wa ru'yatul ma'i fi ghairi salati wal ridlah. Baik. Mubtilatut tayammum. Berkata Abu Syuja' rahimahullah, walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'. Yang membatalkan tayammum ada tiga hal. Pertama, complete atau global, ma yubtilu al-wudhu. Apapun yang mencakup pembatal wudu, maka itu membatalkan tayamum pula. Ya, kita sudah pernah membahas masalah apa? Masalah apakah tayamum itu rafi'un lil hadas atau dia hanya sebagai badal aja. Ya, itu sudah pernah kita bahas. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya dia dia kencing setelah tayamum, maka itu batal hukum tayamumnya. Dia harus bersuci lagi, menghilangkan hadas. Karena apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan hukum tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi salati, dan melihat air dalam atau di luar konteks salat. Ya, dan ijtihad ini ru'yatul ma', hukum ini ketika antum melihat ada air ya dalam konteks selain salat, maka batal hukum tayamumnya antum. Ya, nanti insyaallah akan bahas kenapa kok bisa seperti itu. Ya, tadi yang kita sebutnya waridah murtad, maka murtad itu menafikan seluruh hukum islami yang ada pada seseorang dari segi status islamnya, dari segi status taharahnya juga, gitu loh. Ya, dan kemudian lanjut fadhil. Wa qala taqiyuddin al-isni rahimahullah, idza sahha at-tayammum bi syurutihi thumma ahdatha batala tayammumuh li'annahu taharatun tubihu as-shalah fayabtulu bil hadathi kal wudhu'i wa la farqa fi hadha bayna tayammumi 'inda 'adamil ma'i aw ma'a wujudi ka tayammumil maridhi falau tayammama li faqdil ma'i ثم راى الماء قبل دخول في الصلاه بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته قال الترمذي حديث حسن صحيح ولان الماء اصل وتيمم بدل فاشبه رؤيه الماء في اثناء التيمم فانه يبطله qala ibn Rif'ah bil ijma'. Abu Ja'far bisa agak sinian enggak, ana enggak bisa ngeliat antum. Iya. Nah. Enggak ngeliat, enggak ngeliat antum tuh buat ana risih gitu. Iya. Karena isinya susun aja tidur kayaknya gitu. Berkata Taqiyuddin al-Haisni rahimahullah, idza sahha tayammum bi syurutihi thumma ahdatha batala tayammumuh. Jika sah tayamumnya dengan syarat-syarat yang telah ditunaikan, kemudian dia berhadas, maka batallah tayamumnya. Kenapa begitu? Li'annahu taharatun tubihu sholata. Karena tayamum itu ya taharah juga yang, nah di sini illat atau apa, bukan illat. Ghayah dari tayamum, fungsi dari tayamum adalah ibahatus sholah. Ini menurut madhab Syafi'i. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ini yang nanti menjadi pertanyaan, ikhwan. Dan ini dari pertanyaan ini akan mengalir hukum-hukum. Hal tayammumu mubihus salat mujarrad gitu atau rafi'un lil hadas? Apakah tayammum ini sebatas amalan untuk membolehkan salat belaka? Selamat datang. Maksudnya apakah tayamum ini ada dua opsi, antum mau yang mana? Apakah dia fungsinya apa tayamum ini? Fungsi mentoknya itu apa? Apakah dia mubihun lil amal atau dia rafi'un lil hadas? Mubihun lil amal yaitu mubihun lil amal alladhi at-taharah syartun lah. Apakah tayamum itu sebatas perbuatan yang membolehkan untuk melakukan amalan yang disyaratkan suci untuk beramal. Ngerti gak? Kayak sholat, kayak tawaf, kayak megang Al-Quran. Ya. Sebatas itu. Atau tayamum itu secara zatnya tayamum adalah rafi'un lil hadas, menghilangkan hadas. Tapi kalau menghilangkan hadas, otomatis mubihun lil sholat enggak? Ya. Tapi kalau sebatas dibilang mubihun lil sholat, apakah itu rafi'un lil hadas? Enggak, belum tentu. Ngerti gak ya, ikhwan? Nah, dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu mubihun lil amal khalas. Dan status orang ini, status ya, orang ini adalah orang yang mubah lil sholat. Bukan orang yang dimutlakkan rafi'ul lil hadas, enggak. Gimana? Paham sini? Abu Maryam? Ah, berarti udah paham. Ikhlas. Li'annahu taharatun tubihu shalah. Maka ini adalah di antara kaidah mazhab Syafi'i dalam masalah taharah. At-tayammumu mubihun lishalah. Itu kaidah mazhab. Fayabtulu bil hadatsi kal wudu. Maka batallah ia sebagai dengan adanya hadats sebagaimana wudu gitu. Tapi wudu itu ada sisi mubihun li shalah juga enggak? Ada juga. Tapi wudu udah jelas ya, semua sepakat wudu itu rafi'un lil hadats, betul sepakat itu. Ya. Maka dari sisi ini kiasannya dari sisi ini ada kiasannya dari dalam mazhab. Oke. Wala farqa fi hadza baina at-tayammum 'inda 'adamil ma'i aw ma'a wujudihi ka tayammumil marid. Tidak ada perbedaan dalam masalah batalnya tayammum disebabkan hadas. Antara tayammumnya orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang ada air tapi tidak mampu untuk berwudu dengannya, dengan air, seperti keadaannya orang sakit, ya sakit yang tidak memungkinkan dia untuk memakai menggunakan air, ya, oke, okay. Maka sama di sini hukumnya tayamum bagi siapapun dia mubih lis shalah faqat, tapi tidak disebut rafi' lil hadas. Thumma falau tayammama li faqdil ma, kalau misalnya dia tayamum karena tidak ada air. Tayamum karena apa? Tidak ada air. Thumma ra'al ma'a qabla ad-dukhuli fi shalah. Kemudian dia melihat adanya air tahir, mutahhir sebelum dia mulai salat. Qabla ad-dukhul berarti sebelum dia takbiratul ihram. Hatta dia sudah niatan tapi belum takbiratul ihram. Usolli fardhu. Tiba-tiba hujan, gitu. Dia baru usolli hujan, ya, baru usolli hujan, ya. Usolli fardhu kan panjang tuh, usolli salat az-zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati lillahi taala, abis hilang hujannya. Ra'al ma' gitu ya, ra'al ma'. Maka ketika dia melihat, karena ibrahnya di sini adalah apa? Ra'al ma'a qabla dukhul fi shalah. Maka ketika dia melihat air yang bisa dia manfaatkan untuk bersuci, maka apa? Batal tayamumnya. Ini menunjukkan bahwa saya tayamumnya dia itu bukan rafi' lil hadas, tapi sebatas mubih lis shalah. Dan ini tayamum sebagai badal. Maka ketika mubdal minhunya sudah ada, maka enggak boleh dipakai badal. Dia harus pakai aslinya, yaitu wudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslimi walau lam yajril ma'a 'ashra sinin. Ya. Tanah yang suci itu sebagai media enggak tahur, tahur di sini mutahhirun lil muslim. Tahurul muslim adalah mutahhirun lil muslim, mensucikan muslim. Sebenarnya justru ini tahurul muslim ini adalah dalil untuk apa? Mazhab yang menyatakan bahwa saya tayamum itu rafi'un lil hadas. Ya, kenapa? Karena tahur itu artinya tahir mutahhir, suci dan menyucikan. Berarti kalau menyucikan bukan sebatas mubihun lis shalah semata, melainkan dia juga rafi'un lil hadas, karena mutahhir sama dengan rafi'un lil hadas dan muzilun lil najas, gitu kan. Sebenarnya dalil ini dalil yang memenangkan madhab yang menyatakan bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadas. Walau lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia belum mendapatkan air 10 tahun. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan yang masih enggak mau sholat di masjid itu sekarang pakai uzur, ya. Selama masih ada corona, walaupun 10 tahun, yakin loh. Lo yakin. Ya. Ya. Situ yakin enggak ke pasar 10 tahun. Oh, enggak bisa kok ke pasar harus setiap hari. Gitu kan? Masya Allah. Kalau ini jelas ini uzurnya nas dari Rasulullah SAW. Ya gitu. Ya enggak mau ke masjid karena ada corona. Kalau dulu enggak apa-apa, sekarang masih terus kayak gitu Masya Allah. Ya. Tapi kemudian walau lam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatah. Kalau misalnya dia mendapatkan air, maka hendaklah falyumissahu basharatah, yaitu mengusapkannya ke kulitnya, yaitu maksudnya berwuduklah. Difahami oleh ulama atau sebagian ulama bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau dia melihat air sebelum dia mulai salat, maka dia wajib untuk apa? Berwudu. Walianna al-ma'a aslun wa tayammum badal. Ini di antara illat atau di antara alasan mengapa kok kalau dia melihat air batal tayammumnya, karena air itu asl dan tayammum itu badal. Sebatas badal. Ganti, substitute gitu. Maka kalau misalnya sudah ada pemain starting ya 11, ya udah pakai aja itu, gitu kan? Dalam dia kok gitu, yang jago. Ya. Maka yang substitute ini ya dicandangkan kembali, gitu loh. Fa asbaha ru'yatal ma'i fi athna'i tayammum, maka itu menyerupai dengan apa? Melihat air di tengah-tengah tayammum. Dalam hadis ini menyerupai hal tersebut. Fa innahu yubtiluh, maka hal tersebut membatalkannya. Itu apa? Fa innahu hu di sini kembali apa? Al-ma', wujudul ma'. Wujud di sini maksudnya adalah dilihatnya air tersebut. Karena kalau sebatas ada air itu belum tentu kelihatan. Ya, misalnya mau sholat, antum tahu enggak kalau di bawah tanah ada air? Ada kan? Kelihatan? Enggak kelihatan. Antum gali ya habis juga, habis waktu zuhurnya gitu kan. Maka yang ibrahnya adalah ru'yah. Nah, ru'yah itu langsung ru'yatul ma', jelas itu ru'yatul ma'. Dan tidak dikatakan ru'yah di sini seperti kiaskan dengannya sama'u wujudil ma', enggak. Kalau mendengar semata enggak batal. Eh, ada air loh di sana. Oh, enggak. Kan baru dengar gitu loh. Karena enggak langsung lihat, karena bisa jadi bohong itu. Begitu. Qala Ibnu Rif'ah bil ijma'. Nah, ini enggak, yang sahih adalah tidak mujma' nih. Ya, fadhil. وقال الشارح رحمه الله واعلم أن التوهم وجود الماء كرؤيته كما إذا رأى سرابا فظنه ماء أو أبطقت بكربة غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله فإن كان هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة تيمم ابتداء فلأن لا تبطله أولى. Yunam bacanya gini lebih baik. فلأن لا تبطله أولى. Ya, jadi la tubtiluhu aula, ini jumlah ini menjadi gimana? Kali anna nanti juga paham maknanya. Ya, malas juga anak Robin capek. Taib wa'lam, ketahuilah anna tawahum wujudil ma karu'yatihi, bahwa saya tawahum, tawahum di sini bertawahum ya, dia memprediksikan ya, tapi ada kemungkinan juga salah gitu loh. Adanya air itu seperti ru'yatihi, seperti melihat air. Contoh begini. Tapi tawahum tersebut ya tawahum yang betul-betul memungkinkan adanya air yang bisa dipakai. Kama idza ra'a saraban fa dhannahu ma. Contoh bila ia melihat sarab. Sarab itu semacam fata morgana. Kayak di padang pasir kan? Panas. Oh, kayaknya ini tawahum. Possibilitas tidak air itu ada. Tapi kok kayak air gitu loh. Ini memang tawahum. Maka ini semanzilah dengan ru'yah tadi, karena ibrohnya dia di ru'yah dengan tawahumnya, di perlihatan dia. Nah, dia menyangka fadhannahu ma'an, dia menyangka itu air. Gimana? Paham Rafi? Abu Marifah? Aw atbaqat biqurbihi ghamamah. Atau misalnya ada awan yang menutupi di dekat area air tersebut. Ya, entah bagaimanalah gitu, mungkin di gunung atau bagaimana. Ya. Aw tala'a 'alaihi jama'atun, jama'ah. Yajuzu an yakuna ma'ahum ma'un. Atau muncullah kemudian sebagian orang, jemaah itu ya, sejumlah orang yang boleh jadi ada air. Tapi apakah langsung kemudian ketika misalnya ini antum di gunung ya? Naik gunung. Betul itu kan di ketinggian, tapi kan air kan kadang kalau enggak ada sungai, kalau enggak pakai air apa tuh namanya, pakai pipa-pipa itu nanti ada kerannya gitu kan. Kan enggak semua spot itu ada seperti itu gitu ya. Karena cuma pohon-pohon doang. Dan itu siang hari gitu loh. Nah, antum enggak ada air, antum mau sholat. Antum kemudian tayamum. Plak gitu kan, udah tayamum selesai. Ya, dan antum bermadzhab Syafi'i dalam masalah ini. Pas di gunung mazhab Syafi'i. Iya. Iya. Pas di kota mazhabnya Hanafi, ya. Pas mau nikah lagi mazhabnya Hanafi itu. Iya, biar enggak pakai wali. Ini setan ini, ya. Nah. Jadi pas di gunung itu antum udah tayamum. Antum nyari spot untuk sholat, cocoknya sholat di mana gitu kan? Karena isinya pohon-pohon ini di jalanan, nanti kok ada orang mendak di sini, tapi cari spot yang lega gitu buat sholat. Pas di pencarian spot, kemudian tiba-tiba ada sekelompok pendaki lain baik turun ataupun naik gitulah. Nah, tawahumnya antum apa? Posibilitas mereka punya air kan? Ah iya, gitu. Tapi apakah ketika antum baru bertawahum seperti itu langsung batal tayamumnya? Ana pikir tidak. Ana pikir tidak. Ya. Karena tawahum seperti ini pun tidak langsung serta-merta sehukum dengan melihat langsung gitu. Karena ini hanya prediksi gitu. Antum cek dan dicek dulu, tanya ke kelompok ini. Mas, mas, mau kemana mas? Mau kemana? Mau ke puncak lah gitu kan ya. Kira mau ke Hongkong, ke puncak. Kalau ke puncak lah, bahasa basi tapi lihat-lihat napa gitu. Enggak, maksud saya ini saya mau tuh, tadi udah tayamum. Ya udah kan udah tayamum kata mereka. Alhamdulillah sholat lah kita. Tapi saya kan menganut mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 101 disebutkan bahwa saya kalau ada melihat jemaah yang mungkin di sana ada air di jemaah tersebut, maka semanzilah dengan ru'yah gitu. Ya. Para pendaki itu kemudian mereka bingung. Ini jangan-jangan jin penunggu gunung ini. Kok bisa kayak gini ngomongnya? Ya. Maka kemudian kalau kita minta sama air, kita minta air. Mas, boleh enggak kita, saya minta air buat wudu karena kemungkinan nih tayamum saya bisa batal. Maka kata, wah, air ada nih mas gitu. Tapi kami juga butuh buat minum gitu kan. Dan belum lagi takut-takut nanti kan ada yang pengen dikiri istirahat, minum dikiri. Jadi kita enggak bisa nih ngasih air, ini cukup untuk gerombolan kita aja gitu. Iya, kalau kayak gitu kan gimana? Ya kan enggak batal kan tayamumnya kan? Iya, lanjut aja sholat kelas. Gitu. Maka udah. Oh, makasih ya Mas ya. Emang gitu ya orang-orang naik gunung gitu katanya. Iya. Tegaan gitu antara gitu. Masya Allah. Hanya masalah ini aja tuh sampai kayak gitu ya. Oke, ya juzu an yakuna mahma. Wa hadha kulluhu idza lam yuqarin al-ma'a, idza lam yuqarin al-ma'a ma yamna'ul qudrata 'ala isti'malih. Apa bahasa enaknya? Ini semua berlaku, semua ini berlaku jika apa? Jika keberadaan air tersebut tidak disertai sesuatu yang menghalangi penggunaannya. Kayak tadi nih, ada air di gerombolan itu, tetapi kudroh ala isti'malihi mungkin enggak ada kurang. Kenapa? Karena mereka juga butuh untuk minum. Maka kebutuhan mereka untuk minum dan keterbatasan tersebut yamna al-qudrah ala isti'malil ma. Sehingga apa? Sehingga hukum ini enggak berlaku. Antum tetap normal aja. Apa? Tayamum. Apa sesuai dengan hukumnya tayamum antum? Ikhlas. Lanjut aja salat. Fa in kana hunaka ma yamna'u isti'malah. Nah, kalau misalnya ternyata itu ada yang mencegah penggunaannya, kama idza ra'a ma'an wa huwa muhtajun ilaihi li'atash. Kama marra. Ya. Kalau misalnya tetap ada air, ya ada air. Bahkan dia ngelihat tuh mereka pendaki ini pakai apa, ada yang bawa dirigen, ada yang bawa apa namanya? Ya tempat air lah pokoknya gitu ya. Itu air dan jelas itu air, tapi pemiliknya muhtaj li'atash. Muhtaj untuk minum gitu. Maka khalas. Dan safar mereka safar mubah juga. Khalas. Ya maka enggak boleh kita paksa. Au kana dunal ma'i ha'ilun min sabu'in aw adu. Tahu kalau misalnya ternyata ada penghalang. Dunal ma' ada ha'il. Yaitu antara dirinya dengan air itu ada penghalang. Dan penghalang ini bermadarat seperti sabu'. Ya, yaitu Abu Rahman misalnya, ya, gitu, atau adu, ya, misalnya musuh, ya, sabu atau Abu Rahman, enggak tahu, masya Allah, binatang buas, ya, misalnya, ya, atau adu musuh, dan musuh ini musuh yang benar, ya, musuh ya, bukan musuh dari segi lain, gitu loh. Ya, misalnya musuh yang membahayakan. Jadi adu ini adu secara hakiki bukan adu majazi yang apa ya. Misalnya saingan online, saingan ojek online, saingan enggak. Saingan jualan parfum misalnya antara ana dengan air ada Abu Ja'far. Ana enggak? Ana tetap minta. Dan minta bonus parfum juga di situ. Iya. Dan ternyata pas mau ke tempat airnya ada Pak Kasman juga, wah itu ya saingannya berat itu. Nah, au ra'ahu fi qa'ri bi'rin, atau melihatnya di dasar sumur, sementara antum bukan orang yang cakap untuk manjat atau turun, ya. Turun mungkin bisa, manjatnya enggak jadi ya. Gitu. Kan sumur ya siapa yang bisa, udah gitu lumutan lagi gitu kan. Iya. Jadi enggak mungkin kan? Wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzdzur isti'malih, dan dia mengetahui ketika dia lagi melihat ayat tersebut tidak mungkinnya dia untuk menggunakannya karena hal-hal tadi. Fala yabtulu tayammum, maka tidak batal tayammumnya. Gitu loh, karena udzur itu. Makanya tadi kita katakan kalaupun ketemu jemaah rombongan orang yang berair, punya air maksudnya, itu enggak langsung kita hukumi langsung batal tayammum antum sebelum antum melihat langsung ketidakmampuan untuk menggapai air tersebut. Karena hadhihi al-asbab la tamna'u sihhata at-tayammum ibtida'an. Karena satu, sebab-sebab ini yaitu yang tadi disebutkan tuh kesulitan-kesulitan tadi, itu tidak mencegah sahnya tayamum dari awal mula. Ya. Kedua, fali anna la tubtiluhu aula. Yang kedua, sebab-sebab tersebut lebih layak untuk tidak dijadikan pembatal. Ya. Gitu, mungkin itu yang lebih tepat apa bacanya. Wallahu a'lam. Ya, lanjut fadhil. Wa qala amma idza ra'a al-ma'a fi athna'i salati nadhrun. Nadhara. In kanati as-salatu tughnihi 'anil qada'i ka salatil musafir, fa dhahirul madhhabi wa nassu 'alayhi Syafi'i annahu la tabtulu salatuhu wa la tayammumuhu li'annahu mutayammimun dakhala fi salatin la yu'iduha fa ashbaha ma law ra'ahu ba'da al-faraghi minha wa li'anna fihi ibtala 'ibadatin mujzi'in mujzi'atin wa li'annahu bi syuru'i fi salati qad talabbasa bil maqsudi wa wajadani al-asli wa wujdanul asli ba'da talabbusi bi maqsudil badali la yabtulu hukm la yubtilu hukmal badal kama law syar'al mukaffir fi siyami thumma wajada ruqabah la yalzamuhu ikhrajur ruqabah wa in kanatis salatu la tughnihi 'anil qada' ka salatil hadiri bit tayammum batalat 'ala sahih li'annaha la ya'taddu biha idza tammat wa yajibu qada'uha fala hajata ila itmamiha wa i'adatiha wa qil yutimmuha wa yu'iduha amma idza ra'a al-ma'a fi athna'i shalah. Nah, kalau tadi kan kasusnya melihat air sebelum mulai salat. Nah, sekarang dia melihat air pas lagi sholat, di tengah tengah sholat. Dalam madhab Syafi'i gimana? Nadhara, maka hendaklah dia melihat. Situasinya gimana? In kanatis sholatu tughnihi 'anil qada'i ka sholatil musafir. Kalau misalnya sholatnya dia itu mencukupinya dari qada' seperti sholatnya orang yang musafir. Gimana itu? Salatnya dia mencukupinya dari qada' ussalah, dari qada' mengqada' salat seperti salatnya musafir. Fa zahirul madhhab, ya zahir dari madhhab dan dinaskan oleh Syafi'i, annahu la tabtulu salatuhu wa la tayammumuhu. Enggak batal salatnya, enggak batal tayammumnya. Kenapa? Li'annahu mutayammimun dakhala fi salatin la yu'iduha. Karena dia seorang mutayammim yang masuk ke dalam suatu sholat yang tidak akan dia ulangi nanti sholatnya. Paham gak ikhwan maksudnya? Antum kalau safar itu, ya kan, biasa, apalagi safarnya masih di bis gitu kan, itu diulang gak sholatnya? Kalau apa, ya apalagi kalau di bis apa ya, bis kayak misal ke Semarang kemana gitu kan, nanti kan di rest area, antum hanya punya waktu 30 menit untuk makan, MCK, ya, sholat, ya. Maka ini antum zonnya adalah antum tidak akan mengulanginya lagi, ya. Udah cukup saat itu aja sholat. Maka kalau yang seperti ini tidak batal tayamumnya atau tidak batal sholatnya, ya. Fa ashbaha ma law ra'ahu ba'dal faraghi minha. Maka ini persis seperti apa? Sesuai serupa dengan apa? Kalau misalnya dia melihat air setelah selesai sholat, gitu nggak? Walianna fihi ibtala ibadatin mujzi'ah. Karena pembatalan tayamum ini adalah pembatalan ibadah yang telah mujzi', yang telah mujzi'ah, yang telah sah dan mencukupi. Walianahu bisyuru'i fi sholati qad talabbasa bil maqsud. Dan hal ini sebabnya karena dengan memulai salat maka itu telah talabbasa bil maqsud, yaitu antum telah mencakup pada diri antum hal yang antum menjadi hal yang antum tuju. Gimana bahasanya enak coba? Ya, antum telah mencapai tujuan gitu loh. Tercapai tujuan itu salat. Antum tayamum karena mau apa? Mau sholat. Kan udah sampai tujuan sholat. Ya udah, nggak usah diulang. Aujnanul asli ba'da talabbusi bi maqsudil badali la yubtilu hukmal badal. Menemukan sesuatu yang asal setelah antum sampai tujuan, ya, dari perlakuan badal tersebut itu tidak membatalkan hukum badal. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Ini lah, seperti itu. Ya kalau ana terjemahin dengan bahasa lain lagi malah ana pusing, ya. Kama law syara'a al-mukaffiru fi shiyam thumma wajada ar-raqabata. Coba orang yang mulai apa? Dia memulai apa? Mentakfir qada shiyam. Mentakfir. Ya mentakfir tapi memberikan kafarah. Ya kan? Kafarah kan ada beberapa opsi, ya. Apa aja opsinya, ikhwan? Hah? Ada tahrir raqabah, ya kan? Ada juga fidyah apa? Makanan, ya kan? Dia sudah memulai memberikan makanan. Dia melihat budak. Gimana? Tadinya dia nyari budak-budak yang untuk dibebaskan, enggak ada. Ya, kemudian dia mulai apa? It'am berapa? Asyur masakin ya. Berapa? Dalam siam, takfir siam apa? Allah Al-Ustaz. Masih ingat gak? Kafarah siam. Di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Ma'idah itu kafarah yamin. Siam. Kafarah siam. Apa? Bayar fidyah. Terus? Jangan bilang puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak. Memberi makan fakir miskin. Siam yang ini antum jima karena pas lagi siam sama istri gitu. Ya, siang hari kalau malam tafadhol. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi kan ada opsi lain sebelumnya. Ya kan? Membebaskan budak. Terus 60 masakin ya? Ya, antum nyari budak. Budak dalam bahasa Indonesia, bukan budak dalam bahasa Jawa, Sunda. Kalau nyari budak barudak ada, barudak. Oke. Loba barudak. Tapi budak beneran. Ya. Nah, kan budak enggak ada sekarang ya? Enggak ada. Maka antum pun udah akhirnya udah saya puasa deh. Yang puasa ini suaminya. Kalau istri enggak mungkin puasa 2 bulan. Ya, haid. Dan juga suaminya lah yang ini. Kemudian dia mulai puasa sehari, besoknya 2 bulan berturut-turut, masyaallah. Pas di hari kelima terjadi peperangan antara Indonesia melawan Israel. Ya, perang. Indonesia melawan Israel dan juga bangsa Yahudi Iran, bangsa Yahudi Inggris, pokoknya Indonesia. Perang syar'i gitu. Indonesia menang. Kan? Akhirnya banyak tawanan dalam waktu 3 hari Indonesia menang. Baik tawanan dikirim ke Indonesia, tawanan ini kan akhirnya kan Asro ini menjadi apa? Budak. Hamba-hamba. Budaknya bule-bule. Aduh. Iya. Antum lihat di sini pas lagi udah syuru' dalam mentakfir pembatal siam, syuru' puasa udah mulai nih. Tsumma wajada raqabah. Antum lihat banyak budak. Ya, pikiran antum bukan membebaskan budak, pikiran antum nikah sama budak itu. Antum kenapa kayak gitu? Antum ya Abu Maryam. Perasaan antum, badan antum paling kecil tapi paling semangat soal kayak gini. Antum kayaknya harus jual parfum dulu biar bisa lebih istri dari satu, ya. Iya, karena sudah ada salafnya di keranggan. Tsumma wajada raqabah. Menemukan budak. Ya. Ya la yalzamuhu ikhraju atau ikhraja ikhrajur rukabah. Dia enggak harus. Kemudian dia menunaikan yang versi dan bebaskan budak. Gitu. Ya kan? Ya. Karena dia sudah syuruk dalam hal tersebut. Wa in kanati shalatu la tughnihi 'anil qada. Nah. Beda dengan kasusnya orang yang dia salat dan dia ada kemungkinan untuk mengqadanya atau menunaikannya di saat lain. Di mana? Ka salatil hadiri bi tayammum. Maksudnya qada di sini jangan antum pahami qada di sini lawan dari azimah. Bukan azimah, maksudnya. Azimah itu lawannya rukhsah. Ada qada ini lawan dari ada. Jadi ibadah itu ada tiga kemungkinan untuk melakukan. Imma antum melakukannya ada, imma antum melakukannya karena takror, imma antum melakukannya karena qada. Kalau ada itu antum menunaikannya di waktunya. Dan itu first time. Itu qada. Ada. Kalau takror atau takrir itu antum menunaikannya mengulang padahal setelahnya sudah melakukan. Paham enggak? Gimana? Takrir ini beda sama ada. Takrir ya termasuk ada juga karena di dalam waktunya, tapi takrir ini sebelumnya sudah melakukan. Tapi mungkin ada yang belum tertunaikan dari syarat sahnya atau dari apa namanya? Rukunnya mungkin. Kayak misalnya seseorang melakukan apa? Salat sunnah waktu Nabi SAW melihat dia salat sunnah. Kemudian Nabi dia melihat salatnya matuk-matuk itu. Selesai salat, orang itu salam ke Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'idhi salah. Salli fa inna kalam tu salli. Salat lagi, kamu belum salat. Dia tadi telah melakukan ada salat kan? Nah. Tapi kemudian Rasulullah SAW menunjukkan mentakrir salat, mengulang salat. Ya gitu. Takrir ini qada bukan? Bukan, tapi disebut ada bukan juga. Ya ada juga, tapi dia bukan ada yang pertama kali. Dia disebut ada pengulangan, menunaikan secara pengulangan. Kemudian yang ketiga, qada. Qada itu enggak mesti artikan pengulangan. Qada itu belum tentu ngulang, belum tentu. Qada itu melakukan sesuatu di luar taukidnya gitu loh, di luar waktunya gitu. Biasanya qada itu. Ya, qada dari segi apa? Dari istilah apa? Qada lawan dari ada ya. Tapi di sisi lain, secara istilah syar'i juga qada itu juga menunaikan. Qada juga ada. Jadi qada ini istilah yang apa? Ada beragam makna. Ada qada maknanya menunaikan ibadah di luar waktunya karena uzur atau karena ada masalah sesuatu. Ada juga qada bermakna menunaikan secara mutlak apapun itu. Menunaikan ibadah secara mutlak. Ada juga qada itu adalah menunaikan hutang dan janji. Ada juga seperti itu. Ya beda-beda tergantung maksudnya apa. Nah di sini maknanya adalah. Ana ulang. In kanat as-salatu la tughnihi 'anil qada. Kalau misalnya salat itu la tughnihi 'anil qada. Bahasa enaknya Indonesianya. Kalau misalnya salatnya tersebut tidak mencukupinya dari qada. Apa? Tidak mencukupinya dari qada. Ya. Itu bahasanya juga agak susah. Artinya gini, antum kalau misalnya salatul hadir. Salatul muqim maksudnya. Antum lagi muqim nih kayak sekarang nih. Antum salat di awal waktu. Ya. Itu nanti kepepet enggak waktunya untuk salat nanti aja? Enggak kan? Bisa salat nanti kan? Bisa. Paham enggak bedanya? Bedanya sama musafir sebagiannya ya, sebagian musafir karena enggak semua musafir kayak gini juga. Enggak semua musafir konteksnya sulit untuk sholat ya. Tapi ini dibedakan antara hadir dengan musafir. Orang dalam posisi hadir mukim dia leluasa untuk sholat kapanpun pada waktu sholat. Ya, maka kalau dalam madhab yang sahih dan maksudnya as-sahih di sini as-sahih fil madhab bahwasanya batalat. Apa yang batalat di sini? As-salat. Kenapa salatnya batalat? Tayamumnya batal. Kenapa tayamum batal? Melihat air pas lagi salat. Itulah makanya kalau salat jangan melihat air. Ya, iya, lihat tempat sujud. Nyata air. Ya. Kenapa begitu? Li'annaha la yu'taddu biha idza tammat. Karena salat tersebut tidak terbilang, tidak terhitung secara sah jika salat itu tamat sempurna. Kenapa begitu enggak sah? Hah? Karena dia orang yang memiliki kemampuan untuk mengqadanya bisa, maksudnya mengqadanya pada waktunya nanti, melakukannya nanti, mengulangnya nanti bisa. Ya kan? Leluasa dia dengan itu. Maka dengan kelulusan ini dia tidak diberi uzur dengan melihat air. Wajibu qada'uha, dia wajib untuk qada'uha. Nah, di sini bahasanya qada'uha ini menunaikan salatnya, tapi buah pada waktunya atau mungkin pada waktu berikutnya. Iya, walaupun pada waktu berikutnya. Karena dia bukan dalam posisi orang yang kesulitan seperti musafir. Ini memang pada saat itu ya, musafir pada saat itu beda dengan musafir saat sekarang. Dulu musafir itu repot banget kan ya. Iya, makanya ana pikir kalau memang ilatnya sebatas safar, maka hukum ini baku gitu. Tapi kalau ilatnya dalam masyakoh, maka safar sekarang pun dihukumi sebagai orang yang seperti ini hadir mungkin. Ini dalam madhab yang menyatakan bahwasanya tayamum itu bukan rafi'un lil hadath, mubihun lis shalah semata. Diizinkan untuk sholat. Nah, ketika ternyata turun hujan, kira-kira itu ra'al ma'a, tapi dia ngeliat air enggak? Sementara masjidnya gede, dia dalam masjid ngeringkuk dan dia ngelihat apa namanya? Enggak ngelihat air dia, ngelihat tempat sujud dan ngelihat merek sarung di depannya. Ya kan? Dia enggak sempat ngelihat air. Ya. Atas favorit. Dia iya sebelum itu, Anda bentar dulu. Ya, sebelum. Tapi kan dia dengar air kan? Nah, maka pendengaran ini dan dia yakin itu air gitu loh. Dia enggak perlu tanya jemaah sebelah, pas itu air bukan. Batal salatnya. Air, dia udah tahu itu air, ya. Dan dia nggak perlu tabayun kemudian, wah, ana tabayun dulu sebentar, ya coba ana cek dulu keluar gitu. Dia keluar kemudian cek, masya Allah air, ya. Kemudian temannya yang lagi sholat pun bilang batal sholat ente, gitu kata temannya lagi sholat. Kenapa? Ra'aital ma, ente udah ngeliat air. Lalu ngomong. Oh iya ya kata dia. Waduh, tapi kan ana jahil, ana harus udzur bil jahal gitu. Ini orang nih kalau kompleks ya ilmunya kayak gini ya. Bingung dia, makanya bingung. La li'annaha la yu'taddu biha idza tammat wa yajibu qada'uha. Fala hajata ila itmamiha wa i'adatiha. Maka karena dia salatnya ghairu mu'taddah, maka dia enggak perlu untuk menyempurnakan salat. Ya, waya ada tiha. Ini anda enggak ngerti ya kalau sudah sampai sini. Akhiratimuha wa yu'iduha. Oh iya ya, maksudnya adalah kalau misalnya dia tahu itu solatnya ghair mu'taddah, maka udahlah dia batalkan segera itu solat. Ya, karena tidak perlu seseorang menyempurnakan sesuatu yang nanti bakal dia ulang, gitu. Itu maknanya. Tapi ada juga pendapat berikutnya. Tapi yang lemah dalam mazhab Syafi'i, ya yutimmuha wa yu'idha. Turun hujan, itu kan ra'yu, sama di sini semanzilah dengan ra'yu. Maka, enggak usah. Karena anak ini pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i. Yutimmuha wa yu'idha. Iya. Jadi dia sampai ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia ulangi lagi. Diri Allahu Akbar. Gimana, sah enggak? Enggak sah. Dia berusaha sok-sokan pakai mazhab yang marjuh, tapi dia kemudian apa? Nafsirin sendiri. Iya. Habis itu ditanya sama temannya samping, "Antum kok sholat lagi?" Iya, karena dalam fikih Syafi'i ini pendapat kedua yutimuha wa yu'idha. Kan. Tapi kan itu yutimuha, antum yutimuha. Kemudian antum tawudu, wudu untuk menghilangkan badal tersebut, wudu untuk suci, kemudian baru antum sholat lagi. Oh gitu ya, ini makanya antum ngaji kitab, iya ngaji kitab, tapi kok bahlulnya masih aja gitu. ngaji kitab iya, tapi jangan gitu-gitu amat. Begitu, ya. Jadi, tapi yang lebih sahih dalam mazhab yang pertama tadi. Ini semua detail ini bagi mazhab yang menyatakan apa? Tayamum itu mubih li sholat. Kalau tayamum itu rafilah hadat, udah enggak usah dengerin mau hujan ke, mau ada badai ya tsunami, tetap dia sholat. Iya, ada tsunami, dia sholat. Tsunami, berarti banyak air tuh. Gimana ya, batal apa orang ikut mazhab Hanbali apa Syafi'i ya? Mati duluan dia abis itu. Dia belum selesai mentarjih, udah ditarjih sama laut, gitu kan ya. Iya, udah dirajihkan ya, al-qawlul rajih, al-qawl fasil, qolasdah. Iya, fasl bainal hayatul maut. Ya. Baik. Dah, kita cukup di akhir sampai sini. Insya Allah kita lanjut.